الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا ما بعد. Pada malam hari ini, malam Senin, insyaallah kita memasuki malam ke-20 bulan Syaban. Beberapa hari lagi kita insyaallah akan memasuki bulan Ramadan. Ayuhal ikhwah, bulan Ramadan di samping adalah bulan Al-Quran yang dikenal dengan Syahrul Quran. Syahrul Al-Quran diberi nama dengan bulan Al-Quran karena beberapa faktor, antara lain karena memang Al-Quran diturunkannya pada bulan Ramadan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi umat manusia dan mengandung berbagai penjelasan-penjelasan tentang petunjuk tersebut, dan juga Al-Quran sebagai Al-Furqan, pembeda, pemisah dan pemilah antara yang hak dengan yang batil. Demikian bulan ini diberi nama dengan bulan Al-Quran karena di dalamnya disunnahkan pada kaum muslimin untuk meluangkan waktu yang lebih banyak lagi di dalam membaca Al-Quran. Kemudian bulan Ramadan juga bermakna sebagai bulan persatuan, bulan yang mengingatkan kaum muslimin tentang besarnya nikmat persatuan, di mana di saat itu kaum muslimin secara bersama-sama bersaum, berpuasa, kemudian mengakhiri bulan Ramadan memasuki Idul Fitr. Idul Fitri juga secara bersama-sama. Demikian An-Nabi wa alaihi salatu wassalam mengatakan, As-sawmu yawma tasumun wal-fitru yawma tuftirun wal-adha yawma tudahhun. Hari berpuasa dimulainya dan dijalankannya di hari-hari kalian semua berpuasa. Al-Fitr mengakhiri bulan Ramadan, bulan saum, juga secara bersama-sama di hari kalian semua mengakhiri bulan Ramadan. Begitu juga Al-Adha, Idul Adha, hari kebersamaan. Dalam riwayat lain, An-Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, As-sawmu yawma yasumun nas wal fitru yawma yuftirun nas. Hari dimulainya berpuasa dan dijalankannya as-saum atau puasa adalah hari di mana kaum muslimin berpuasa secara bersama-sama. Begitu juga al-fitru mengakhiri bulan Ramadan memasuki Idul Fitr, Idul Fitri, hari di mana umat Islam secara bersama-sama mengakhiri Ramadan. masuk kepada hari raya Idul Fitri. Karenanya salah satu akidah penting, salah satu pondasi akidah ahli sunnah adalah bersaum, berpuasa Ramadan secara bersama-sama, mengakhirinya secara bersama-sama, tidak sendiri-sendiri, tidak orang per orang, tidak individual, tidak per daerah, tidak pula per organisasi, per pondok pesantren, per ormas. Tapi semua itu dalam akidah ahli sunnah ditentukan oleh ru'yah waliyul amr. Ramadan masuk dan keluarnya, dimulai dan diakhirinya harus berdasarkan ru'yah, ru'yatul hilal, bukan al-hisab. Karena Nabiuna alaihi salatu wassalam berkata, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih, fa in ghummiya alaikum fa akmilu iddata sya'bana 30 yawma. Berpuasalah kalian, puasa Ramadan, berdasarkan ru'yah, penglihatan kepada hilal bulan Ramadan. Dan akhirilah bulan Ramadan memasuki Idul Fitri berdasarkan pula penglihatan kalian, ru'yah kalian terhadap hilal Syawal. Jika dalam prakteknya prosesi ru'yah hilal itu kalian terhalangi untuk melihatnya karena mendung atau debu atau faktor yang lainnya, maka jalan keluarnya sempurnakan bilangan hari Syaban menjadi 30 hari. Tidak perlu diragukan, tidak perlu ada syak. Maka secara bersama-sama kaum muslimin mengamalkan fa'akmilul iddata 30 yauman. Sempurnakanlah bilangan bulan Syaban menjadi 30 hari. Tidak perlu berselisih. Karena Nabi alaihi salatu wassalam telah memberikan solusi. Ini semua jika diamalkan, diperjuangkan, akan melahirkan persatuan umat. Persatuan kaum muslimin yang itu adalah nikmat secara zahir dan secara batin. Puasanya secara zahir bersamaan. Hari sahurnya juga demikian. Sholat tarawihnya dimulai bersama-sama, tidak tercerai berai. Ada satu masjid memulai tarawih, masjid yang lain masih besok. Yang ini sudah berangkat ke masjid untuk tarawih, yang itu masih di rumah. Gambaran perpecahan secara zahir menyedihkan, secara zahir menjatuhkan mental dan melemahkan iman. Karena perselisihan itu mengurangi dan melemahkan iman. Sebagaimana persatuan itu akan menambah dan menguatkan iman. Wala tanaza'u fatafshalu. Jangan kalian berselisih, nanti kalian gagal. Mengalami al-fashal, kegagalan. Memulai puasa Ramadan dan mengakhirinya bersama waliul amr. Waliul amr yang menentukan. Walhamdulillah, pemerintah kita, pemerintah Indonesia, punya ihtimam, punya kesungguhan dan perhatian yang serius terhadap masalah ru'yatul hilal. baik hilal Ramadan ketika mengakhiri Syaban atau hilal Syawal ketika mengakhiri bulan Ramadan. Pemerintah Indonesia telah menunjuk tim-tim khusus di berbagai titik, di berbagai wilayah di Indonesia. Mungkin lebih dari 30 tempat di pelosok bumi Indonesia ini dilakukan ru'yatul hilal. Kemudian langsung dibimbing oleh pemerintah melalui Kementerian Agama, apa yang dinamakan dengan sidang isbat, isbat ru'yatil hilal. Setiap tahun muslimin tidak usah capek-capek, tidak perlu ragu, tinggal menunggu apa keputusan dan bimbingan waliul amr. Tarawehnya bareng-bareng. Kalau pemerintah mengatakan telah terlihat hilal, alhamdulillah kita taraweh. Semua masjid taraweh, nikmatnya iman bertambah. Nikmat persatuan. Ketika pemerintah mengatakan tidak berhasil melihat ru'yah atau melihat hilal, maka saum besok dimulainya. Berarti, atau taraweh besok dimulainya, besok malam, besok siang kita masih berbuka bersama waliul amr. Di akhir bulan Ramadan juga demikian. Gak usah repot, gak usah pribadi-pribadi, kelompok-kelompok, sekolah-sekolah, pondok-pondok, ormas-ormas sibuk melakukan ru'yah-ru'yah sendiri yang bisa berbeda dengan waliul amr. Boleh rakyat sipil melakukan ru'yah, silahkan. Kalau berhasil, laporkan kepada pemerintah, sampaikan. Kalau tidak berhasil, ya sudah. Kalau berhasil, kemudian disampaikan kepada waliul amr, tetapi waliul amr dengan segala pertimbangan tidak bisa menerima persaksian dia karena sejumlah faktor. Sejumlah faktor, maka dia mengatakan sami'na wa ata'na. Kami tetap bersama waliul amr. Itu apabila sama-sama melaksanakan ru'yah. Sementara kondisi dan keadaan yang menyedihkan, ketika ada sebagian muslimin menentukan masuk dan bulannya Ramadan jauh-jauh hari sebelumnya, tidak berdasarkan perintah Nabi, sumu li ru'yatih wa aftiru li ru'yatih. Berpuasalah kalian berdasarkan ru'yatul hilal dan akhiri Ramadan dengan ru'yatul hilal. Malah dia memakai ilmu al-hisab al-falaki, ilmu hisab perbintangan. Ini bukan bagian daripada tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini bukan bagian daripada sunnah dan ajaran yang diperintahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga melalui kesempatan majlis pada malam hari ini, kita menghimbau kaum muslimin untuk mensyukuri nikmat ukhuwah. Jangan sampai hari Rabu sekelompok muslimin melakukan sholat hari raya, yang lainnya masih besok hari Kamis. Sekelompok kaum muslimin sudah pakai baju baru dan bertakbir pada hari Rabu malam Kamis, sebagian yang lainnya masih berpuasa hari Kamisnya, baru bertakbir malam Jumatnya. Pemandangan yang menyedihkan, pemandangan yang harus setiap muslim prihatin. Apalagi kalau itu berdasarkan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, yaitu menggunakan ilmu hisab. Para ulama Islam sepakat Sekali lagi, ulama Islam sepakat bahwa penentuan masuk dan keluarnya bulan Ramadan tidak boleh menggunakan ilmu hisab. Harus menggunakan ru'yah. Itu yang pertama. Kedua, yang menentukan dan melakukan ru'yah secara terpimpin itu adalah waliul amr. Sehingga di antara akidah ahli sunnah adalah berpuasa, berhaji, beridul fitri, berjihad bersama waliul amr, tidak sendiri-sendiri. Demikian akidah ahli sunnah yang dituliskan oleh para ulama sejak dahulu dalam kitab-kitab akidah. Dalam kitab-kitab akidah, permasalahan ini dimasukkan sebagai bagian dari prinsip akidah ahli sunnah wal jamaah. Berbeda dengan kaum khawarij dan al-mu'tazilah yang hendak berjalan sendiri, menentang pemerintahnya, berpisah dan berbeda dengan pemerintahnya. Walhamdulillah, sekali lagi sebagaimana disebutkan tadi, pemerintah Indonesia punya keseriusan, kesungguhan dalam melakukan ru'yatul hilal. Alhamdulillah, pemerintah Indonesia tidak berdasarkan ilmu hisab. Ya, ilmu hisab yang dilakukan oleh pemerintah hanya sebatas untuk membantu mengetahui posisi hilal nanti pada ketinggian berapa, pada jam berapa, di arah mana, supaya nanti ru'yahnya itu enggak cari-cari gitu. Karena hilal itu cepat, dia datang, muncul, kemudian hilang. Sehingga memang harus fokus. Di samping dibantu dengan alat-alat, juga dibantu dengan penentuan posisinya. Berapa derajat lintang sini, lintang situ, bujur ini, itu. Semuanya ditentukan, dibantu dengan itu. Bukan untuk menentukan hilal sudah terlihat atau tidak. Nah, ini patut disyukuri pemerintah Indonesia dan didoakan agar Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada pemerintah Indonesia untuk bisa berjalan dalam semua urusannya, saum ataupun yang lainnya, di atas bimbingan atau di bawah naungan Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.